Akhirnya apa? Dia dicintai di satu sisi, tidak dicintai di satu sisi. Ujiannya, kekufurannya, kerusukannya tidak Allah sukai. Tetapi orang yang mengambil hikmah, lalu mengambil i'tibar, dan mengambil jalan sebagai pelajaran, lalu dia kembali kepada Allah, taat pada Allah, itu adalah dicintai Allah SWT. Jadi dengan kejadian yang satu, tetapi ada dua, ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Lalu dibawakan di sini oleh beliau, zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Jadi para sekalian, kata beliau, munculnya kerusakan di darat dan di laut itu adalah semuanya adalah oleh ulah manusia. Kemudian Allah berikan kepada mereka ujian agar mereka merasakan, liyudhiqahum, agar Allah menimpakan pada mereka itu, lalu mereka merasakan akibat dari apa yang mereka kerjakan itu. Lalu berikutnya la'allahum yarji'un, lalu mereka rujuk. Rujuk artinya kembali kepada jalan Allah. Contoh misalnya, pada sekalian, berbagai fitnah, bala, bencana yang muncul di kita akhir-akhir ini, tak kenang kunjung padam itu adalah karena penyebabnya selalu dikerjakan manusia. Penyebabnya itu selalu dikerjakan manusia. Kata Allah, kamu jangan berbuat kerusakan. Kalau kamu berbuat kerusakan, nanti Allah hukum. Betul? Kalau ada hukuman Allah, kamu ambil pelajaran, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Betul? Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Nampak kerusakan di darat, di laut. Lalu kata Allah jelaskan, bima amilu, sebabnya adalah kamu sendiri sih berbuat. Betul tidak? Karena kalian berbuat, maka liuziqahum, agar Allah memberikan rasa akibat dari perbuatannya itu. Kenapa Allah berikan bala, berikan fitnah? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kembali kemana maksudnya? Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kan tahu akhirnya, siapa yang kembali kepada Allah, siapa yang betah dalam keadaan lalai, kufur, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, pernah saya sampaikan atau belum? Kata Rasulullah SAW, khamsun, atau mungkin yang sekarang ini banyak nih di televisi-televisi, di mass media, terutama di elektronik, Pak. Namanya idol, ya kan? Dari mulai bocah cilik, ya, masih belum balik, masih belum ngerti apa-apa itu, diajari dia supaya jadi artis, dia supaya jadi penyanyi, dia supaya jadi penjoget, dia jadi rocker, dia jadi apalah, betul tidak, Pak? Bakat-bakat potensi dalam bidang itu dicari dan dikembangkan. Betul? Sebetulnya sih mengembangkan bakatnya bagus, Pak. Ya, mengembangkan bakatnya bagus. Tapi kenapa bakat yang maksiat yang dikembangbiakan itu, betul tidak? Harusnya kan bakat ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, yakunu fi hadhil ummah. Tiga. Boleh catat, Pak, tiga. Nanti kalau terjadi, tinggal contreng aja. Oh iya, oh iya, oh iya. Begitu. Satu, khosfun. Khosfun itu artinya adalah tanah anjlok. Mau Bapak sebut longsor, gitu. Atau apalagi, ambles. Katanya itu di laut membelah sehingga ombak, lalu kemudian terjadilah tsunami. Itu kan skenario saja sebetulnya, betul tidak, Pak? Skenario Allah terhadap tentaranya yang Allah ciptakan berupa bumi, berupa air laut, betul tidak? Itu kan semua tentara Allah. Kata Allah, kun fayakun. Allah tinggal mengatakan, jadilah kamu. Jadi. Apa yang Allah kehendaki, jadi. Jadi tidak usah susah-susah. Bagi orang yang beriman, praktis sebetulnya berpikirnya. Bagi orang yang mungkin menjadikan ilmu pengetahuan sebagai Tuhan, wah, tidak percaya, Pak, kecuali dia inilah, dia itulah, penelitian lah, segala macam, korban, fulus, dan segala macam, lalu akhirnya tetap aja tidak bisa. Katanya anti tsunami, katanya anti gempa, ya kalau sudah datang, mah datang aja, Pak, gak bisa, betul tidak? Allah dilawan. Jadi bapak sekalian, yang pertama kali harus tertancap pada seorang mukmin adalah itu semua tentara Allah SWT. Kalau kata Allah jadi, jadi. Karena itu kita hendaknya hindari penyebabnya. Kata Allah tadi, kata Rasul tadi adalah bumi akan anjlok, ambles. Satu. Wah, kalau amblesnya di Jakarta kayak apa, Pak? Betul tidak? Gedung-gedung tinggi, ya tidak? Duit berpusat di Jakarta, betul tidak? Manusianya jutaan dibanding dengan kota dan pulau lain, betul tidak? Investasi di Jakarta. Kalau ambles gimana? Wah, sudah. Tentu kita tidak ingin, Pak. Mudah-mudahan Allah melindungi, betul tidak? Tapi ini maksudnya bagian dari perumpamaan. Tanah ambles. Kedua, maskhun. Tadi khosfun. Sekarang maskhun. Maskhun itu artinya adalah Allah robah, Pak. Bentuk fisik dunia ini, bumi ini. Buminya Allah robah. Penghuninya juga Allah robah. Bahkan dalam salah satu tafsir para ulama mengartikan, bisa jadi manusianya Allah jadikan sebagian dari mereka dirobah menjadi bentuknya bukan manusia tetapi menjadi babi dan kera. Begitu. Begitu. Saya ngomongnya ya harus saya omongkan karena begitu para ulama. Al-khonazir wal-qurud. Khonazir jama dari khinzir. Khinzir artinya babi. Qurud jama dari kirdun. Kirdun artinya kera. Bayangkan, Pak. Allah itu bisa merubah manusia dari bentuk manusia menjadi kera dan babi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian buminya yang tadinya tertata dengan rapi, kemacetan teratasi. Kalau sekarang belum teratasi kan, Pak, ya. Ya misalnya kemacetan teratasi, pengangguran tidak ada sudah. Wah, orang betah lah di dunia, betul tidak? Allah ganti dalam sesaat, sekejap. Tinggal hanya bau bangkai, gitu kata para ulama. Itu namanya maskhun. Kemudian yang ketiga adalah qadhfun. Ketiga adalah qadhfun. Qadhfun itu artinya adalah qadhafa. Kalau para jemaah yang pernah mendengar Muammar Gaddafi katanya kan? Gaddafi, betul tidak? Sebetulnya itu adalah asalnya dalam bahasa Arab itu qadhafi. Qadhafi. Cuman qaf dibaca ga. Jadi Gaddafi. Seperti misalnya orang-orang Indonesia, terutama yang berbau Yaman atau ketularan Yaman, begitu kan? Itu ngomongnya kalau kof dibilangnya go, ga, gober, kober jadi gober, ya tidak. Asalnya kof, ya banyak kata yang hasilnya dari dia ada kof, kemudian dibacanya jadi ga. Nah, para yang sekalian kembali kepada tadi, qadhaf, qadhafa. Yaitu Allah lempari. Lo lempar. Lempar tuh biasanya dari mana, Pak? Bisa dari darat ke darat, bisa dari atas ke darat kan, Pak? Betul tidak? Kita bisa melempar. Nah, kita kan di darat, yang dilempar juga di darat, betul tidak? Bisa. Kedua adalah dilempar dari atas. Kalau dari atas misalnya Allah lempar dengan batu. Seperti terjadi pada tentara Abraha. Allah lempar dengan batu. Kata Allah tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah lempar. Kedua adalah lempar dari samping ke samping. Atau yang kedua tadi dari atas juga air. Air, kalau Allah terus bayangkan katanya di Hong Kong dari Thailand kemarin hujannya hujan es. Butirannya besar, Pak. Sampai ada yang dipegang itu adalah besar. Jadi para sekalian, Allah Maha berkuasa. Allah lempari dari atas berupa air lalu yang terjadi adalah banjir. Allah tiup angin, tiupan angin, ya tidak, maka yang terjadi adalah topan, tornado lah atau apalah, silakan, betul tidak? Tapi itu semua adalah tentara Allah, tinggal Allah instruksikan saja. Jadi tiga, Pak, khosfun, maskhun, qadhfun. Kapan itu, Pak, terjadi? Kata para sahabat bertanya, mata dhalika ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Kata Rasul, iza utukhidat al-qainat wa al-ma'azif wa syuribatil khumur. Kata Rasul, apabila para biduanita sudah dijadikan sebagai konsumsi, jadikan sebagai penenang, jadikan sebagai penghibur, dijadikan sebagai penyegar, fresh, dan seterusnya. Tukhidat al-qainat. Qainat itu artinya adalah mughanniyah. Mughanniyah itu artinya penyanyi perempuan. Kalau sekarang penyanyi perempuan disebut apa, Pak? Biduanita atau ada lagi selain istilah itu? Penyanyi perempuan disebut apa? Biduanita terus artis kan, Pak? Betul tidak? ya kan? Sekarang artis menyurut atau menyubur, Pak? Apa-apa, Pak. Saya hanya membacakan. Kalau orang sudah banyak gandrung, senang, bergelut, menjadi kepuasannya pada urusan bidu wanita, wal ma'azif, ma'azif artinya adalah musik. Ma'azif itu alat musik. Kita, karena ini hadis, maka kembali kepada para ulama, Pak. Kata para ulama artinya adalah ma'azif itu adalah alatul musiqa, alat musik. Nyanyi, kedua alat musik. Jadi apa? Ya musik, ya nyanyi, berikutnya joget, betul tidak? Nari, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wasyuribatil khumur, dan khomer diminum. Bagaimana mau diminum kecuali kalau khomernya ada, betul tidak? Yang menyebabkan khomer ada adalah produksi. Yang memproduksi adalah produser atau pabrik. Pabrik berwujud karena ada izin. Izin itu ada karena ada investor, betul tidak? Jadi pada sekali ini rangkaian ini. Jadi pada sekali saya ulangi, kalau bidu wanita, dunia hiburan, musik, lagu, joget, tari dan sejenisnya, kedua adalah khomer, minuman sudah dikonsumsi, maka tinggal tunggu jadwalnya saja, Pak. Tiga tadi itu. Tadi kan tiga, Pak, ditulis. Nah, kalau itu berpusat di Jakarta, siap-siap, Pak, Jakarta. Saya tidak nakutin, karena saya juga di Jakarta juga. Cuman maksudnya adalah, apa tanggung jawab kita? Ini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dukun. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yahudi tahu ini. Mereka suka kan dengan nyanyi, dengan hiburan, dengan ini dan itu kan? Kasih, tumbuhkan. Gitu, nanti mereka mengambil untungnya saja kan gitu. Jadi bahwa sekalian, kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaum muslimin yang membenarkan ajaran yang berasal dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin yang ingin selamat, kaum muslimin yang ingin dapat ridho, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fahami, yakini ini dan kemudian ambil pelajaran. Jadi Allah tidak suka kepada kekufuran. Allah tidak suka hambanya terkena musibah, betul tidak? Allah tidak suka itu. Tetapi Allah suka kepada orang yang bertaubat kepada Allah, yang rujuk dari maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan karena itu maka ini disebut dengan tadi, Allah cinta itu maksudnya apa? Kenapa Allah mencintai sesuatu dan tidak mencintai sesuatu? Mudah-mudahan bisa difahami dari situ. Jadi kekeringan, kebanjiran, berbagai bala, berbagai bencana itu sebenarnya adalah karena manusia. Aduh, kalau bahasa kasarnya, ada bahasa kasarnya saya tidak suka. Intinya adalah bahwa tidak mengambil pelajaran. Manusia tidak mengambil pelajaran. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu dan pandai mengambil pelajaran. Beliau Syaikh Utsaimin membagi ibadah itu menjadi tiga kategori. Ibadah umum, ibadah khusus, ibadah khususul khusus. Ibadah umum adalah makhluk ini semua. Semua makhluk Allah adalah hamba Allah, Pak. Itu ibadah secara, karena kan ibadah artinya tunduk, Pak, betul tidak? Nah, semua manusia, semua hayawan, semua alam semesta ini tunduk pada Allah. Dalam kategori ibadah, dari mana tunduk ibadah kepada Allah, ya? Coba saja. Sampai ada rumusan begini, Pak, katanya manusia itu, kalau diperiksa dalam keadaan normal, standar, denyut jantung manusia itu satu menitnya 60 kali, sampai dengan 70. Jadi, kalau orang normal, Bapak, nanti cek, ya tidak? Denyutnya 60 sampai 70 normal, Pak. Gitu. Tapi kalau udah 120, wah sudah bahaya, Pak. Kenapa deg-degan nih, gitu kan? Itu sudah aturan Allah SWT. Mana sih yang bisa ngatur speednya kenceng-kencengin misalnya denyutnya supaya jadi 100 atau pelanin jadi 50? Mana siapa yang nyetel, betul tidak, Pak? Artinya adalah semua makhluk tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah begitu, sudah. Kedokteran mengamati, menganalisa, ternyata manusia itu rata-rata adalah antara sekian sampai sekian denyut, gitu, betul tidak? Neliti saja, kemudian ditemukan. Tapi yang menentukannya siapa? Allah. Tidak ada yang bisa bantah, betul tidak? Manusia itu katanya adalah harus istirahat. Istirahat yang sehat adalah tidur, lalu banyaknya 8 jam, misalnya. Itu kan hasil penelitian dan analisa, betul tidak? Tapi yang menetapkan itu siapa? Kalau manusia sudah lakukan sesuatu yang tidak seimbang, dia akan terkena akibatnya. Bisa jadi sakit, bisa jadi ngantuk, bisa jadi flu, bisa segala macam. Karena apa? Karena dia tidak seimbang. Karena itu kata orang, agar kesehatan Anda terjaga, peliharalah hidup seimbang, pola hidup seimbang. Seimbang kan? Nah, seimbang itu adalah supaya manusia patuh pada aturan Allah. Allah begitu menetapkannya, kamu tidak seimbang, ya sudah, rasakan saja. Orang sekalian, itu namanya ibadah umum. Orang kafir pun gak bisa melawan, tetap aja begitu. Kedua, ibadah khusus. Ibadah khusus artinya adalah manusia pada umumnya. Kita muslimun yang berusaha taat, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah disebut hamba Allah SWT. Dan di dalam Al-Quran disebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan dan seterusnya. Ada namanya ibadul rahman. Ibadul rahman artinya adalah sama dengan ibadullah. Begitu. Ketiga adalah khususul khusus. Ibadah yang lebih spesifik, dan dia adalah para rasul. Sudah, rasul enggak bisa disaingi, Pak. Kita berusaha untuk nyontoh rasul, tapi susah. Jangan kata orang saya bisa seperti rasul. Susah, Pak. Ya. Coba saja misalnya adalah rasul itu, Pak, menjadikan malam itu sampai dengan 6 irisan. 6 irisan maksudnya apa? Tidur, bangun lagi. Tidur lagi, bangun lagi. Tidur lagi, bangun lagi. Kita bisa enggak begitu, Pak? Nah, baru contoh satu, kita sudah KO, betul tidak? Rasul itu adalah kalau kita ambil sholatnya dimalamkan, sholat isyanya. Ambil saja misalnya sholat jam 10. Lalu setelah itu tidak ada namu, tidak ada bertemu ini itu, lalu langsung kemudian istirahat. Bangun lagi, terus sholat. Tidur lagi, bangun lagi, sholat lagi. Tidur lagi, kemudian subuh sudah tidak tidur lagi. Kalau kita kan nggak bisa sakit, Pak, begitu, betul tidak? Nah, itu adalah contoh.